الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Berkata al-muallif wa hafidhahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, al-halatu allati yajibu ala al-musafiri fiha itmamus salah, beberapa keadaan yang wajib bagi seorang musafir pada keadaan tersebut untuk menyempurnakan salatnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa asal hukum seorang musafir disyariatkan untuk mengqasar salat, bahkan termasuk di antara perkara yang sangat ditekankan, dan bahkan sebagian para ulama mengatakan bagi seorang musafir wajib hukumnya mengqasar salatnya selama dia dalam keadaan safar. Dan pendapat ini sangat kuat sekali didukung dengan dalil-dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pembahasan atau pada permasalahan yang kelima ini akan disebutkan oleh muallif beberapa keadaan yang seorang musafir menyempurnakan salatnya. Dia sholat seperti sholatnya orang yang muqim. Kata beliau, hunaka suwarun wa halatun tustathna min jawazil qasri fi safar. Di sana ada beberapa bentuk, ada beberapa keadaan yang dikecualikan dari hukum bolehnya mengqasar di dalam sholat dalam perjalanan safar. Minha, di antaranya yang pertama, idza tammal musafiru bi muqim, apabila musafir bermakmum di belakang imam yang muqim, yang bukan musafir, maka dalam hal ini wajib bagi musafir yang berstatus sebagai makmum untuk mengikuti imamnya yang muqim yang menyempurnakan salatnya. Fayalzamuhu al-itmam, maka yang wajib baginya adalah menyempurnakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Termasuk dalam hal ini apabila imam berstatus sebagai muqim, maka musafir wajib mengikuti imamnya yang muqim. Wa liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lamma su'ila 'anil ithmami khalfal muqim, dan berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau ditanya tentang hukum menyempurnakan salat di belakang imam yang muqim sementara dia musafir, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tilka sunnatu Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah sunnahnya Abul Qasim. Yani bahwa ini yang menetapkan syariat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan bahwa bagi makmum musafir yang wajib baginya mengikuti imam yang dalam keadaan muqim. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tidak jadi masalah, sebab terkadang menjadi problem bagi sebagian kaum muslimin di mana terjadi perbedaan niat antara musafir dengan muqim. sehingga mereka enggan sholat di belakang imam yang muqim karena dengan alasan bahwa dia musafir, padahal diperbolehkan. Silahkan, dan dia mengikuti sholat al-muqim. Bahkan terjadi perbedaan niat sholat pun tidak mengapa. Terkadang imam mengerjakan sholat al-asr karena dia menjamak sholatnya, sementara musafir yang lainnya mengerjakan sholat zuhur. Tidak mengapa. Dan tidak diperbolehkan baginya membuat jamaah yang baru. Tidak diperbolehkan ada dua jamaah yang dikerjakan dalam satu waktu di satu masjid. Apabila seorang mendapati jamaah, maka ikuti jamaah tersebut. Nah, ini sering kali kita mendapati pada saat kita melakukan perjalanan safar. Nah, maka tidak ada masalah bagi seorang musafir. Apabila dia menjadi makmum di belakang seorang yang muqim, maka dia mengikuti salat imam yang muqim. Namun apabila yang menjadi imam seorang musafir, juga diperbolehkan bagi muqim untuk mengikuti imam musafir. Hanya saja apabila imam musafir telah menyelesaikan sholatnya, karena dia mengerjakan sholat dua rakaat zuhur misalnya, maka pada saat imam mengucapkan salam, maka dia tidak mengucapkan salam, lalu kemudian langsung berdiri dan menambah dua rakaat. Menambah dua rakaat. Dan ini diriwayatkan pula dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqim. Apabila dia menjadi makmum terhadap seorang imam yang dia ragu, imam ini musafir atau muqim? Imam ini musafir atau muqim? Dia tidak tahu. Fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin wala yadri ahuwa musafirun am muqim ka an yakuna fil matar wa nahwi. Apabila dia masuk untuk mengerjakan salat di belakang imam sementara dia tidak mengetahui imam ini musafir atau muqim, seperti misalnya di bandara, ya, di bandara berkumpul ada yang muqim ada yang musafir. Terkadang jumlah orang-orang yang musafir lebih banyak, terkadang muqim juga lebih banyak, tergantung keadaannya. Kata beliau, fa innahu yalzamuhu al-itmam, maka yang wajib baginya adalah menyempurnakan. Sebab dalam hal ini safarnya meragukan, safarnya imam meragukan, maka dia menyempurnakan. Li'anna al-qasra la budda lahu min niyatin jazimah. Sebab mengqasar salat itu harus disertai dengan niat yang kuat, niat yang tegas. Amma ma'at taraddud fa innahu yutim. Adapun disertai dengan keraguan, ini imam musafir atau muqim, maka dia mengambil hukum muqim, sehingga dia menyempurnakan salatnya. Dia menyempurnakan salatnya. Sebahagian para ulama merinci dalam hal ini. Mereka mengatakan dilihat kondisinya. Apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa imam ini musafir, maka dibawa kepada hukum musafir. Demikian pula sebaliknya, apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa imam ini muqim, maka dibawa kepada hukum muqim. Kalau tidak ada tanda, barulah dihukumi kembali kepada hukum asal bahwa dia muqim. Jadi dilihat terlebih dahulu, ada penguat gak yang menunjukkan dia musafir atau muqim. Ya, di bandara itu tempat sholat berbeda-beda keadaannya. Ada tempat sholat di luar, ya, di bandara tapi di luar tempat keberangkatan, Ada pula tempat sholat di dalam tempat keberangkatan. Artinya orang-orang yang masuk ke dalamnya tidak lain kecuali orang-orang musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan safar. Sehingga apabila dikerjakan di tempat yang jelas di situ ada penguat yang menunjukkan bahwa imamnya musafir, maka dia sholat-sholat musafir. Maka dia sholat-sholat musafir karena ada tanda dan kemungkinan kuat bahwa imam ini musafir. Ya, disebabkan karena yang masuk ke ruangan tersebut hanya mereka yang tinggal menunggu pesawat. Sehingga mereka yang keadaan seperti ini menghukumi imamnya adalah imam musafir. Demikian pula sebaliknya, apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa imamnya muqim, maka dia mengikuti tanda tersebut. Namun dalam kondisi ragu, tidak jelas tempat musalla atau tempat sholat di sekitar bandara, tapi di luar tempat keberangkatan. Naam, maka apabila seorang ragu dan tidak ada penguat yang menunjukkan bahwa imam ini musafir, maka dia menghukumi muqim, yakni dia menyempurnakan sholatnya. Dia menyempurnakan sholatnya, sebab dalam hal ini hukum qasar meragukan. Hukum qasar meragukan, maka dibawa kepada sesuatu yang meyakinkan, maka dia sempurnakan. Dia menyempurnakannya dengan sholat sempurna. Sholat sempurna mengikuti hukum imam. Misalnya dia masuk ke dalam masjid tersebut, dia tidak mendapati jamaah kecuali di rakaat yang terakhir. Dia berdiri bersama dengan imam pada rakaat yang terakhir. Dia enggak tahu tadi itu dia sholat 3 rakaat kah atau 1 rakaat, yakni dia musafir, dia enggak tahu. Maka dia mengikuti imam. Dia mendapati hanya 1 rakaat saja. Begitu selesai al-imam, maka dia bangkit dan dia mengerjakan 3 rakaat sholat. Ya, karena dia mengikuti imam dan dikembalikan pada hukum yang meyakinkan bahwa imamnya muqim. Sebab statusnya sebagai seorang musafir masih meragukan. Naam. Maka ini yang dimaksud oleh beliau bahwa mengqasar harus disertai dengan niat yang jazimah. Ini niat yang pasti. Dia harus betul-betul mengetahui bahwa imam ini musafir. Kalau dia tidak mengetahui, ya, dia ragu, sehingga dalam hal ini dia menyempurnakan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum Allah.